terdapat terjal penuh bebatuan tanpa kerindangan pepohonan. Tiada angin yang menyejukkan ketandusan padang raga. Tapi di sini tak kuhentikan diri tasbih dan kuhampakan hamdalah. Tapi di sini tak kuhentikan diri tasbih dan kuhampakan hamdalah. Walau jemari kaki tetap mencengkram bumi dan sampai di sini, di mana, di mana, di mana engkau berada? Aku ingin sekali bersua rindu yang tak tetap mencengkram bumi dan sampai di sini.